Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat, hidayah dan segala nikmat kepada kita semua. Di antara nikmat Allah yang besar adalah Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita dalam menjalani perintah-perintahnya. Sebagaimana dalam ibadah sholat, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ibadah sholat untuk sebagai ibadah yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka itu adalah suatu nikmat. Kemudian dalam memenuhi syarat-syarat sholat, Allah pun memberikan kemudahan-kemudahan dalam berwudu misalkan, dalam mensucikan diri, mensucikan badan dari hadas maupun najis. Allah SWT memberikan kemudahan tatkala seorang itu tidak ada air, diperintahkan untuk berwudu. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhallazina amanu idza kumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi famsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu fa in kuntum maridha aw ala safarin aw ja'a ahadun minkum minal ghaiti aw lamastum nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum min ma yuridu Allah liyaj'ala 'alaykum min haraj wa lakin yuridu an yutahhirakum wa yutimma ni'matahu 'alaykum la'allakum tashkurun. Allah Ta'ala berfirman, yang mana akan lebih, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak berdiri sholat, faksilu wujuhakum, maka basuhlah mukamu, juga basuh tanganmu hingga siku, usaplah kepalamu dan juga basuh kakimu sampai mata kaki, berikut mata kaki. Wa in kuntum junuban fatahharu, dan jika kamu junub, jika kamu junub, dan junub itu adalah apa? Entah keluar air mani maupun habis berhubungan sama istri walaupun tidak keluar mani, maka fatahharu, maka bersucilah, mandilah. Wa in kuntum maridha aw ala safarin, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, aw ja'a ahadun minkum minal ghaiti, atau salah seorang dari kalian baru datang dari ghait, dari tempat buang hajat, habis buang hajat, aw lamastum munisa, atau kamu habis menyentuh istri atau melakukan hubungan suami istri, falam tajidu ma'an, kemudian kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah dengan sa'id. Sa'id itu adalah permukaan bumi yang thayyiba, yang baik, yang suci. Famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu, maka usaplah wajahmu dan juga telapak tanganmu dengannya. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj Allah tidak menghendaki, Allah tidak menginginkan untuk memberatkan, membebani kalian. Walakin yuridu ayutahhirakum, tetapi Allah menghendaki, Allah ingin untuk mensucikan kalian. Waliyutimma ni'matahu, dan untuk menyempurnakan nikmatnya. Alaikum atas kalian. La'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kalian itu mau bersyukur. Jadi Allah SWT mensyariatkan ibadah sholat, kemudian wudu atau tayamum. Itu adalah dalam rangka mensucikan orang-orang yang beriman, bukan untuk memberatkan orang-orang yang beriman, bukan untuk membebani orang-orang yang beriman. Bahkan itu juga selain mensucikan diri orang yang beriman, juga apa? Dengan itu Allah ingin menyempurnakan nikmatnya. Allah ingin menyempurnakan nikmatnya. Nah, itu sudah sepantas kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kemudahan-kemudahan dalam menjalankan ibadah, sholat ibadah, wudu ibadah, tayamum ibadah. Ya, itu adalah satu nikmat yang besar dan semua itu penuh dengan kemudahan. Karena itu hendaknya kita bersyukur. Jadi ayat ini itu menjelaskan tentang wajibnya seorang itu sebelum sholat untuk mensucikan diri dari hadas maupun juga najis. Iya. Baik dengan wudu ataupun mandi. Atau kalau tidak ada air, tidak mampu menggunakan air, maka dengan tayamum. Hadirin jemaah rahimakumullah. Berikutnya kita kembali akan membaca kitab At-Turarul Bahiyah fil Masailil Fiqhiyah karya Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala. Setelah beliau menyebutkan tentang wajibnya orang yang sholat untuk mensucikan pakaian, badan dan tempatnya, dan kita tambah keterangan-keterangan tentangnya, maka berikutnya beliau rahimahullah berkata, wasitru auratihi, dan wajib bagi orang yang sholat untuk sitru auratihi, untuk menutup auratnya, menutup auratnya. Jadi masalah menutup aurat, maka menutup aurat itu adalah perkara yang wajib. Dalam sholat maupun di luar sholat. Tidak selayaknya seorang muslim, walaupun dia tidak dalam kondisi sholat, tidak selayaknya untuk membuka aurat kecuali dalam kondisi-kondisi darurat. Ya, misal apa? Untuk buang hajat. Perlu membuka aurat. Ya. Misal apa? Sakit pada bagian auratnya sehingga butuh diobati oleh seorang dokter karena darurat. Ya. Jadi aurat itu boleh dibuka dalam kondisi-kondisi darurat. Ya. Kondisi-kondisi yang diperlukan. Tidak boleh seorang buka aurat sembarangan, diperlihatkan di depan orang banyak. Bahkan dilihat oleh satu orang saja tidak sepantasnya, tidak pantas. Ya. Dan para ulama, kebanyakan ulama berpendapat bahwa menutup aurat itu termasuk syarat sahnya sholat bagi siapa yang mampu. Menutup aurat itu termasuk syarat sahnya sholat bagi siapa yang mampu. Ya. Dan untuk ibadah sholat, sebenarnya kalau seorang itu diberi kemudahan oleh Allah, mempunyai pakaian yang banyak, kain yang banyak, yang lebar, tidak selayaknya hanya menutup auratnya, tapi hendaknya dia juga menutup bagian yang lain dari badannya. Ya. Hanya saja yang wajib, yang menjadi syarat sholat adalah menutup aurat. Yang menjadi syarat adalah menutup aurat. Dan lebih baik lagi jika dia mengenakan dan menutupi bagian-bagian yang lain. Ya. Karena itu di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, dan ini juga menjadi dalil, bahwa menutup aurat itu termasuk syarat sahnya sholat, dan juga menjadi dalil bahwa hendaknya seorang ketika sholat itu hendaknya mengenakan pakaian yang indah, yang baik, adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-A'raf ayat 31. Allah Ta'ala berfirman, khudu zinatakum inda kulli masjidin. Khudu, ambil atau kenakan zinatakum, perhiasan kalian. Sebagian ahli tafsir atau Ibn Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan zinatakum dengan apa? Asyaba sisolah. Jadi kenakan pakaian-pakaian kalian inda kulli masjid, setiap kali sholat. Ya. Kenakan perhiasan atau pakaian kalian setiap kali sholat. Ini menunjukkan perintah Allah untuk menutup aurat. Untuk menutup aurat. Tidak hanya itu, juga anjuran untuk memakai pakaian yang indah dalam sholat. Karena ketika seorang itu sholat, maka dia sedang bermunajah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah sepantasnya untuk kita berlaku sopan di hadapan Allah dengan mengenakan pakaian yang baik, yang suci, yang bersih, yang indah. Ya. Hadirin jemaah rahimakumullah. Kemudian dalil yang lain tentang wajibnya menutup aurat adalah hadis Salamah bin Al-Aqwa. Salamah bin Al-Aqwa, dia berkata, Qultu ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, inna nakunu fi saydi, inna nakunu fi saydi. Sehingga kami berada di Said. Walalam, Said ini berarti dalam kondisi berburu. Sehingga kami dalam kondisi sedang berburu. Hayasalli ahaduna fil qamisi wahid. Kemudian salah seorang dari kami itu sholat dengan satu pakaian, satu baju, gamis. Nabi mengatakan apa? Naam. Iya. Tidak apa-apa. Waliyas rur hu walulam yajid illa yukhillahu bisyaukah. Hendaklah dia apa? Menjadikannya sebagai sarung. Seandainya dia tidak mendapatkan kecuali apa? Mungkin pisaukah dan sesuatu yang bisa untuk menutupinya, maka hanya dia lakukan. Iya. Jadi hadis ini menunjukkan apa? Kewajiban untuk menutup aurat di saat sholat. Iya. Wajibnya untuk menutup aurat dalam sholat. Minimal sholat apa? Kalau pakaiannya, kainnya itu sempit, digunakan untuk sarung. Untuk sarung. Untuk menutupi antara pusar dan lutut ini bagi laki-laki. Ya. Kemudian dalil yang lain adalah hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Di dalam riwayat Imam Abu Dawud At-Tirmidzi dan yang lainnya, hanya saja sebagian ulama melemahkan, sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani menguatkan hadis ini, menghasankan hadis ini. Lafaz hadisnya adalah la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimarin. La yaqbalullahu salata haidin illa bi khimarin. Allah tidak akan menerima salat wanita yang haid, artinya wanita yang sudah mengalami haid, yang sudah balig, kecuali dengan khimar, kecuali dengan kerudung. Menunjukkan apa? Wanita yang sudah balig itu kalau sholat harus memakai kerudung, harus menutup auratnya. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa wanita yang belum balig, yang masih kecil, tidak diwajibkan untuk memakai kerudung dalam sholat. Ya. Tetapi dalam rangka melatih mereka untuk terbiasa dengan memakai hijab, kerudung, pakaian yang syar'i, maka walaupun tidak dalam kondisi sholat, mereka pun dilatih untuk memakai kerudung, bahkan memakai cadar. Ya. Demikian pula dalam sholat mereka memakai kerudung. Ya. Kemudian di dalam hadis Jabir, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa in kana wasi'an fatahif bihi wa in kana dayyiqan fattasir bihi. Maka jika pakaian atau mungkin kain itu lebar, hendaklah dia selimutkan pakaian atau kain itu, dijadikan selimut atau digunakan untuk menutupi bagian bawah dan juga bagian atas badan. Wa in kana dayyiqan fattasir bihi. Dan jika kain atau pakaian itu sempit, maka dia gunakan sebagai sarung. Dia gunakan sebagai sarung, berarti menutupnya apa? Mungkin antara pusar sampai dengan lutut minimal. Sebab apa? Aurat sholat laki-laki adalah antara apa? pusar dan lutut. Jumhur ulama berpendapat pusar dan lutut itu bukan aurat bagi laki-laki. Yang ditutup adalah di antara pusar dan lutut. Ya. Jadi dari hadis ini menunjukkan apa? Jika seorang itu mempunyai pakaian yang banyak atau kain yang lebar, jangan dia hanya gunakan untuk sarung, menutupi bagian bawah, tapi juga apa? Bagian atas, pundak, badan bagian atas itu juga ditutupi. Iya. Nah, itu disyaratkan memakai gamis, memakai jubah pula. Ya. Hadirin jemaah rahimakumullah. Kemudian telah datang pula dalam dari Ibn Abdul Bar ijma' ulama akan rusaknya sholat orang yang sholat dalam kondisi uryana, dalam kondisi telanjang, padahal dia mampu untuk menutupi auratnya. Ulama bersepakat bahwa orang yang sholat dalam keadaan telanjang, padahal dia mampu untuk memakai baju dan punya baju, bahwa maka sholatnya itu batal. Sholatnya itu batal. Ini disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar, Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Rahimahumullah. Ya. Hadirin jemaah rahimakumullah. Berikutnya apa yang wajib untuk ditutupi oleh seorang laki-laki di dalam sholatnya? Ya. Jadi apa yang wajib untuk ditutupi oleh seorang laki yang sholat? Jadi dalam satu hadis disebutkan apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang tawaf di Baitullah dengan telanjang. Maka jika tawaf saja itu dilarang dengan telanjang, maka terlebih lagi sholat. Terlebih lagi sholat. Iya. Jadi minimal bagi laki-laki dalam sholatnya minimal dia memakai sarung yang menutupi antara pusar dan lututnya. Ini minimalnya. Dan telah datang dalam hadis yang hasan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani, dan hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma baina surrati wa ru'bati 'uratun." Ma baina surrati wa ru'bati 'uratun. Apa-apa yang berada di antara pusar dan lutut adalah aurat. Ini bagi siapa? Khususnya bagi laki-laki. Iya. Dalam sholat, aurat ini harus ditutup. Yaitu Nabi mengatakan apa? Karo pakaian atau kain itu sempit, suruh dijadikan sebagai sarung. Ya. Dililitkan untuk tubuh bagian bawah, antara pusar dan lutut, itu minimal. Ya. Dengan demikian apa? Seseorang tidak boleh menyingkap pahanya, karena paha termasuk aurat. Untuk penjagaan terhadap itu, karena itu Allah atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan apa? Bahwa pakaian seorang muslim itu adalah yang panjangnya sampai apa? Sampai apa? Sampai pertengahan betis. Ya. Dari atas mungkin pakai baju pakaian yang jubah mungkin sampai pertengahan betis. Ini yang paling bagus. Ya. Kalau seseorang memakai pakaian yang panjang sampai pertengahan betis, itu akan semakin jauh dari apa? Terbuka auratnya. Tapi kalau celana atau baju itu hanya sampai di lutut atau di bawah lutut sedikit, kemungkinan paha itu terbuka itu adalah besar. Iya. Kemungkinan paha itu terbuka itu akan jauh lebih besar dibanding jika pakaian itu sampai di pertengahan betis atau mungkin di atas mata kaki sedikit. Ya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Berikutnya, termasuk hal yang harus diperhatikan pula oleh seorang lelaki dalam salat adalah dia menutupi pundaknya, harus menutupi pundaknya. Karena dalam satu hadis disebutkan naha ayusani ar-rajul fi saubin wahidin laisa ala atikihi minhu syai'un. Nabi SAW pernah melarang seseorang sholat dengan satu pakaian yang pundaknya itu tidak ditutupi dengan sesuatu apapun. Hadis ini menunjukkan apa? Seorang laki itu diperintahkan dalam sholat untuk menutupi aurat, tidak hanya pahanya, tidak hanya auratnya, tapi juga apa? Juga yang selainnya, juga yang selainnya. Ya. Kemudian pakaian yang dikenakan dalam sholat maupun yang lainnya hendaknya pakaian yang tebal. Ya. Jika seorang memakai pakaian yang tipis menampakkan kulit, kelihatan kulitnya, maka ini sama saja dengan orang yang telanjang. Ya. Nah, itu jika seorang itu sholat kemudian memakai pakaian yang tipis sehingga nampak bagian dalamnya, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Adapun jika seorang itu memakai pakaian yang tebal tapi ketat, tebal tapi ketat, ini pakai celana jin atau pantolon yang agak ketat, maka apa? Hal itu adalah perkara yang makruh. Perkara yang makruh. Ya. Ya, din jamaah rahimakumullah. Itu tadi berkaitan dengan pakaian laki-laki dalam sholat. Ya. Pakai pakaian yang semua laki-laki dan wanita memakai pakaian yang tebal, tidak tipis, longgar, tidak ketat. Tidak boleh memakai pakaian yang dilarang. dilarang mungkin karena tasyabuh dengan orang kafir, dilarang mungkin karena memang dilarang, misal pakaian sutra itu dilarang untuk laki-laki baik di dalam sholat maupun di luar sholat, atau mungkin pakaian kemasyhuran ini pun dilarang dipakai dalam sholat maupun yang selainnya. Ya. Hadirin jemaah rahimakumullah, berikutnya tentang apa yang wajib untuk ditutupi oleh wanita dalam sholat. Ya. Jika laki-laki itu yang paling afdol, itu sholat dengan dua baju, ya, pakai celana, kemudian pakai gamis, atau pakai jubah, pakai sarung, kemudian juga pakai gamis, jadi pakai dua pakaian, karena itu lebih menutupi aurat dan lebih hati-hati, maka untuk wanita apabila dia sholat di hadapan dan dihadiri oleh laki-laki yang bukan mahram, jadi kalau di sekitarnya ada laki-laki yang bukan mahram, maka wajib baginya untuk menutupi seluruh badannya. Ya. Wanitanya sholat dan di sekitarnya itu ada laki-laki yang bukan mahram, maka wajib baginya untuk menutupi seluruh badannya. Kecuali wajah dan telapak tangannya menurut jumhur ulama. Kecuali wajah dan telapak tangannya menurut jumhur ulama. Ya. Tetapi pendapat yang kuat apa? Dia pun wajib untuk menutup tangan dan mukanya. Jika ada lelaki yang bukan mahram dalam sholat maupun di luar sholat, bagi wanita ketika ada laki-laki yang bukan mahram, maka hendaklah menutupi seluruh badannya, termasuk muka dan telapak tangannya, termasuk kakinya. Jangan nanti apa? Di pondok kelihatan berukut, di rumah tidak berukut. Ya. Ada sebagian apa ketika di rumah sudah besar, kok mulai tidak pakai kerudung di depan rumahnya, padahal itu ada kemungkinan dilihat oleh laki-laki. Ini musibah. Sudah ngaji masih seperti itu. Ya. Di rumah mungkin tidak pakai cadar, tiba pakai kaos tangan, kaos kaki. Ketika di luar yang dimungkinkan untuk dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram, ini adalah musibah, menunjukkan apa, kurang serius dalam menjalankan agama ini. Ya. Kalau kita tidak serius, maka bagaimana Allah akan serius memasukkan orang tersebut ke dalam surga? Cuma itu harus serius dalam menjalankan syariat. Kalau kita serius, insya Allah Allah Ta'ala akan memudahkan kita dalam beramal. Ya. Hadirin jemaah rahimakumullah, ingin pula yang laki-laki ketika di rumah dijaga auratnya, jangan pakai celana pendek. Ya. Jangan pakai celana pendek. Jadi seorang wanita jika ada laki-laki yang bukan mahram, baik dia dalam kondisi sholat maupun tidak dalam kondisi sholat, akan wajib baginya untuk menutupi seluruh tubuhnya termasuk wajah dan tangannya. Ya. Dan menutupi tangan, memakai kaos tangan, itu sudah menjadi kebiasaan istri-istri sahabat. Kebiasaan para salafus soleh, para istri-istri sahabat. Iya. Ini, itu orang-orang sekarang kaum muslimah hendaknya mencontoh pendahulunya yang soleh, yang solehah. Kemudian dalam masalah ini Asy-Syaikh Ibn Utsaimin menerangkan jika wanita itu sholat dan di sisinya ada para lelaki yang bukan mahram, adapun yang berkaitan dengan menutup wajah, maka dia menutup wajahnya. Di dalam kondisi sholat dia tutup wajahnya ketika dia berdiri. Ketika dia berdiri, adapun ketika dia duduk dan ingin sujud, maka dia buka wajahnya agar supaya apa? Mukanya atau dahinya itu bisa menyentuh bumi atau menyentuh lantai. Ya, perhatikan, jika seorang wanita itu sholat dan di sekitarnya ada lelaki yang bukan mahram, maka yang bukan mahram, maka di saat dia berdiri itu dia tetap menutup seluruh badannya termasuk mukanya. Adapun ketika dia apa? Mau sujud, dia buka cadarnya. Dia buka cadarnya supaya apa? Supaya keningnya ketika sujud itu bisa menyentuh lantai. Dan kita mengetahui bersama bahwa apa? Bahwa dalam sujud itu ada tunggu 7 anggota sujud yang harus menyentuh lantai. Pertama apa? Kedua jari-jemari kaki, kemudian kedua lutut, kedua telapak tangan dan dahi termasuk hidung. Dalam rangka itulah maka wanita itu membuka cadarnya ketika sujud. Walaupun di sekitarnya ada laki-laki yang bukan mahram. Dan ketika wanita itu sujud, maka kemungkinan kecil untuk bisa dilihat mukanya oleh laki-laki. Adapun ketika berdiri, ketika duduk, ini jelas dikhawatirkan dia akan terlihat, bisa dilihat mukanya oleh laki-laki. Karena itu Syekh Ibnu Utsaimin tadi menyarankan apa? Ketika wanita itu sholat dan di sekitarnya ada laki-laki yang bukan mahram, ketika berdiri tetap pakai cadarnya. Ketika duduk juga, hanya ketika sujud dia buka. Ya. Ini. Hadirin jemaah rahimakumullah. Ini demikian keterangan Syekh Ibnu Utsaimin. Adapun ketika tidak ada lelaki yang bukan mahram, maka wanita tidak boleh menutup wajahnya. Ketika tidak ada lelaki yang bukan mahram, wanita yang sholat itu tidak boleh menutup wajahnya. Keterangan yang lain insyaallah kita sampaikan di pertemuan yang lain. Mungkin ini dulu yang kita sampaikan. Wallahu ta'ala bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta.